diri di atas gedung yang tinggi, memandang ramainya Jakarta menyambut pagi ini. Aku di sini tempatku bukan di sini, Jakarta, Jakarta.